Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُدَّسَاتُهَا wa inna kulla mudasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Masih melanjutkan pelajaran kita pada malam ini insyaallah dari kitab Riyadus Salihin Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi membahas pada pembahasan babu ta'zim hurumatil muslimin, bab memuliakan, mengagungkan kehormatan kaum muslimin. Dan kita telah sampai pada hadis 239. Barakallahu fik. Pada hadis ini, wa an Abi Umarah Al-Bara ibni Asib radhiyallahu anhuma, dari Bara ibni Asib radhiyallahu anhuma qala, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in, an sab'in, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita tentang 7 perkara, ya. Amarana bi'adatil marid, memerintahkan kepada kami untuk menjenguk orang sakit. Watiba'il janazah, yang kedua mengantarkan jenazah. Watashmitil atis, dan menjawab. Apa watashmitil atis? Menjawab orang yang bersin dan membaca alhamdulillah. Berarti kalau tidak membaca bismillah, tapi membaca alhamdulillah, kita tidak berkewajiban menjawab yarhamukallah, ya. Terus siapa yang ketiga? Yang keempat, ibrarul muqsim. Perhatikan ke sini. Yang keempat, apa ibrarul muqsim, Ammar? Apa makna ibrarul muqsim? Ibrahim, apa ibrarul muqsim? Habib, apa ibrarul muqsim? Menempati sumpah. Yani ketika seorang bersumpah mengatasnamakan Allah, kita pun berusaha melakukan apa yang dilakukan dari saudara kita dengan sumpahnya. Nah, wa nasril madlum, apa makna nasril madlum? Muhadzab atau muhadzab? Muhadzib. Aywa barakallahu, menolong orang yang terzalimi. Wa ijabati da'i, ma makna ijabati da'i ya hafid? Aywa, ijabati da'i memenuhi undangan. Iya, memenuhi saudara, undangan saudara kita ketika mengundang dalam hal yang ma'ruf. Wa ifsa'is salam, ma makna ifsa'us salam ya hanif? Hanifan, ada dua hanif di situ. Hanif antum, antum, ma makna ifsa'is salam? Aywa, menyebarkan salam. Wa nahana an khawatima awitahattum bidzahab. Setelah disebutkan 7 perkara yang beliau perintahkan, maka beliau melarang 7 perkara pula. Ya, apa itu khawatim awitahattum bidzahab? Ma makna khawatim awitahattum bidzahab ya haris? Aywa, memakai cincin yang terbuat dari emas. Pakai kalung boleh enggak? Dari emas, laki-laki. Aywa, enggak boleh. Wa ansurbi bil fiddah. Wa ansurbi bil fiddah. Ma makna ansurbi bil fiddah? Ya Zaki, minum dengan perak. Gimana minum dengan perak? Taib. Kalau makan pakai piring dari perak, termasuk. Jadi maknanya minum ataupun makan menggunakan alat yang terbuat, perangkat yang terbuat dari perak. Minum, makan, sama. Wa anil mayathir al-humri, ma makna mayathir al-humri ya Anas? Memakai ya sejenis pelana yang terbuat kainnya dari sutra, atau ada bagian dari kain tersebut dan ada sutranya. Bagaimana kalau antum punya mobil, joknya, tempat duduknya diganti, biasanya kan pakai apa ini namanya, kulit, antum ganti pakai sutra, boleh enggak ya Anas? Kenapa? Termasuk mayathiril hub. Wa lil qissi, ma makna al-kissi ya, ya man lahu nadara? Antum, aywa, aywa, sudah kita bahas. Wa'an lubsil harir, ma makna lubsil harir wal istabrak wad dibaj? Ma makna lubsil harir wal istibrak wad dibaj? Antum, ukasa, Aywa, memakai pakaiannya ini bagi laki-laki, memakai pakaian, sarung, baju, atau sejenisnya dari kain yang terbuat dari sutra, ditenun benangnya dari sutra. Nah, ini tidak boleh bagi laki-laki. Baik. Nah, sekarang kita akan masuk yang terakhir, insyadu dhalah. Insyadu dhalah itu mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid. Yang dimaksud insyadu dhalah mengumumkan barang yang hilang di dalam mana? Masjid. Nah, misalnya antum kehilangan misalnya barang yang berharga besar nilainya, kehilangan dompet berisikan kartu ATM isinya 1 miliar, misal. Maka antum tidak boleh, Pak Imam tolong umumkan, saya dompetnya hilang tadi di asrama, tolong sampaikan kepada jamaah. Lalu imamnya duduk di sini di mimbar kepada jamaah, bagi yang menemukan dompet berwarna coklat di dalamnya ada ATM bernama Fulan, tolong dikembalikan ke saya. Nah, ini namanya insyadud dhalah, mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid. Ini tidak boleh. Bahkan kita boleh mendoakan, la raddallahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikan barang. Doakan, la raddallahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikan barang. Baik. Ini pembahasannya. Nah, sekarang kita bahas dulu. Syekh Utsaimin lihat di situ pembahasan yang terakhir, insyadud dhalah, yakni yang dimaksud mimma amarahum bihi insyadud dhalah, di antara perkara yang Allah perintahkan adalah mengumumkan barang yang hilang. Ini pembahasannya dalam babul luqathah. Luqathah. Kalau antum belajar fikih nanti ada ketemu babul luqathah. Luqathah itu barang yang tercecer. Bab barang yang hilang, tercecer. Gimana kalau didapatkan barang yang tercecer hilang? Bagaimana pembahasannya? Ini dalam babul fikih, dalam bab fikih. Mungkin dalam kitab Bulul Maram, Umdatul Ahkam, ada di situ babul luqathah, bab barang yang hilang, mengambil barang yang hilang. Ini pembahasan dalam Islam, dibahas bagaimana kalau kita menemukan barang yang tercecer hilang, dada siapa pemiliknya. Ini dibahas untuk lagi jalan olahraga, jogging ke Gembong, tiba-tiba di tengah jalan didapati ada barang geletak di jalan. Ya, nah ini pembahasan, apa diambil, apa dibiarin, atau bagaimana. Nah, ini dibahas dalam bab fikih, babul luqathah. Nah, di sini saya ingin membahas sedikit, mengingatkan bab ini, ya. Yani anal insan idza wajada dhalatan, bahwasanya seorang apabila mendapatkan dhalah, barang yang tercecer, barang yang hilang tidak diketahui pemiliknya, dhalah. Barang yang didapati tidak diketahui pemiliknya, dhalah. Wajaba alaihi insyaduha, wajib bagi dia mengumumkannya. Aik, maksudnya talaba man hiyalah, maksudnya mengumumkan mencari siapakah pemilik barang itu. Ya, iya. Siapakah pemilik barang yang tergeletak itu? Ya. Cari dulu. Ini diterangkan dalam bab luqathah. Luqathah itu ada tiga jenis. Ada barang yang tafih, dolun taif an rabbi. Yaitu barang yang tercecer tapi dianggap remeh oleh pemiliknya. Apa contohnya? Atau lagi jalan, tiba-tiba ada barang tergeletak di tengah jalan. Ya, mungkin ada sepotong roti. Roti kepeng. Roti kepeng. Geletak di situ, di jalan. Roti kepeng ini, kalau dimakan, bermanfaat. Bikin kenyang. Ya tak? Iya. Gimana ini? Harganya berapa roti kepeng? 1000. Ya. Gimana ini? Kalau tidak diambil, ketelindes mobil. Kepeng, bener kepeng. Kalau tidak diambil, kepeng rotinya. Sudah namanya kepeng, kepeng, bener. Gimana ini roti? Diambilkah? Atau dibiarkah? Barang tergeletak. Di situ tidak ada nama, alamat, pemiliknya tidak ada. Cuman produk yang bikin aja. Siapa ini pemilik? Di jalan itu. Ya, kalau dibiarkan ketelindes mobil atau dimakan apa? Ayam. Ya, roti juga dimakan ayam, ayam juga mau roti. Dimakan kambing. Ya. Antum, untuk antum lebih manfaat para thullabul ilm. Ya, maka di sini namanya suatu yang kecil nilainya, ya apa tidak? Kecil nilainya, boleh tidak diambil? Boleh. Kalau itu ditemukan di tengah jalan keramaian, wah banyak yang lewat di situ. Ini siapa ya? Apapun stop satu persatu. Pak berhenti berhenti. Ini roti ini jenengan senes. Lah cuma harga 1000 pak. Ya, mungkin 1000 itu dianggap untuk bayar parkir lah. Bayar parkir remeh. Gitu? Sehingga daripada ditelindes mobil, daripada dimakan ayam, ya, lebih baik antum selamatkan. Iya, dimanfaatkan. Ya, boleh, boleh. Karena sesuatu yang remeh. Atau mungkin di jalan raya sana gembong alun-alun antum menemukan tadi uang 500 rupiah. Gimana ini? Apa di stop setiap mobil? Stop mobil, mau pak stop pak mobil. Duitnya jenengan senes. Berapa? 500 rupiah. Gimana ini uang 500 rupiah? Mungkin orang menganggap remeh. Ya antum ambil, manfaatkan yang besar manfaat. Mungkin masukkan tempat yang umum. Kalau antum ragu, suka. Ya, ini pembahasan jenis yang pertama, yakni sesuatu yang tafih, latat tabi'uhu himmah. Orang yang kehilangan itu tidak ada keinginan mencari-cari. Iya, iya. Ya, contoh di roti kepeng. Nah, roti kepeng, muter-muter nyari mana roti? Saya cuma sebolondok. Termuter dari jalan gembong sampai alun-alun. Lah cuma 1000. Dianggap remeh. Ya apa tidak? Iya. Itu kalau nemu di jalan sana. Kalau antum nemu di, di mana ini? Di ruang makan. Nah, di asrama. Nah ini harus kasih tahu siapa yang kehilangan roti ini ya. Nah, oh saya tadi yang beli. Kasihkan. Jangan terus langsung dimakan. Bagi santri roti gepeng bermanfaat. Apalagi uang jajannya cuma 5000. Jadi jangan langsung, wah ini boleh dimakan roti ini. Ya kalau di jalan sana. Kalau di asrama ngeletak ada roti, ini roti ini sapa ya? Dalam kelas apalagi, ini roti ini sapa ya? Oh, roti saya. Kasih. Yang kedua, ada pembahasan barang yang hilang yang tidak boleh dipungut. Ya, ini pembahasannya. Ya, ini pembahasannya. Ya, ini tidak boleh dipungut seperti ada kambing. Kambing, antum lagi jalan ke gembong, ada kambing. Ya, atau ada ayam. Ayamnya sapa? Di tengah sawah, saya nemu ayam. Ayam punya kaki, bisa makan apa tadi? Sesuatu di pinggir-pinggir. Biarin. Jangan dibawa pulang ke asrama. Saya nemu ayam. Tak boleh, ayamnya orang itu mesti ada yang punya di kanan kiri. Ya. Kecuali antum nemu di tengah hutan. Kalau tidak diambil ayamnya, dia tidak bisa melawan serigala. Gitu? Daripada dimakan serigala, ayam ini di tengah hutan antum ambil. Karena dia tidak bisa membela diri. Ya. Kalau khawatir tidak ada yang punya. Yang ketiga adalah pembahasannya selain dari dua perkara. Yang diambil, dipungut dengan tujuan untuk menjaga. Nemu emas kilo. Masya Allah. Di mana? Di pinggir kali. Itu lagi jalan ke kali, mau olahraga, dapat emas. Lagi kerja bakti, manggulin batu, mau bikin lapangan, voli di pinggir kali, ada emas. Nah, masih sopo ini. Ini harus diumumkan setahun. Siapa yang punya emas ini? Jangan-jangan miliknya Bu Hamzah. Ya, karena rumah yang terdekat dengan sana Bu Hamzah. Dia punya emas sekilo. Kececer. Ya, mungkin. Harus diumumkan, oh itu emas saya. Langsung diambil di pulang. Diumumkan di papan sana. Telah ditemukan emas sekian. Mana buktinya kamu punya emas itu? Suratnya mana? Kan ada suratnya. Kalau itu beli emas ada suratnya enggak? Bahkan sekarang orang-orang jual emas, mana KTP-nya? KTP-nya mana Pak? Kenapa? Jangan-jangan emasnya anu? Enggak bertuan, dijual. Mana KTP-nya? Sekarang kalau emas kayak gitu. Tanya KTP. Baik, kita kembali kepada pembahasan itu. Kalau antum buka dalam bab luqata, bab yang tercecer itu ada tiga macam. Ini bukan makomnya, nanti antum belajar fikih bahas di situ. Kita hanya membacakan penjelasan Syekh Utsaimin di sini. Waqad qasamal ulama, dan sungguh wadhalah, dan barang yang hilang, wahia adalah madha'a minal bahain, apa yang hilang berupa binatang ternak. Waqad qasamal ulama'u rahimahumullah ad-dhalata ila qismain. Para ulama membagi barang yang hilang ada dua macam. Yang pertama, qismun yamtani'u minad-di'ab. Binatang yang hilang yang dia bisa menjaga diri minad diab dari serigala. Wa nahwiha min sikhori sibak, dan dari binatang kecil tapi binatang buas. Binatang buas yang kecil, serigala atau yang lainnya. Maka fahada la yajuz iltiqatuhu wala iwa'uhu. Jenis kedua, maka jenis ini tidak boleh diambil dan dipungut. Diambil, dibawa pulang, dipelihara. Ya. Karena apa? Karena binatang tersebut bisa menjaga diri dari serigala dan binatang buas. Wa man awa dolatan fahuwa dol. Mislu seperti apa? Ibil. Contohkan saya Utsaimin, contohnya unta. Unta itu bisa lari dari serigala. Ya apa tidak? Menyelamatkan diri. Jangan-jangan unta itu miliknya si Fulan, lagi main di situ, ketika ada serigala lari. Selamat dia. Yamtani bitiranihi, atau adapun binatang yang bisa menjaga diri bitiranihi dari serigala dengan terbang. Ada serigala, terbang dia. Apa contohnya? Tuyur, burung. Kal sukur, seperti burung elang. Wal hammam, apa hammam? Burung dara. Antum di lapangan ada burung dara mancrok di apa itu, pintu gerbang. Di mana antum? Wah, nemu burung dara begitu. Nah, dia bisa terbang nyari makanan. Dia bisa terbang mencari rumahnya. Ya apa tidak? Atau jangan-jangan orang lagi lomba, apa tadi? Lomba apa tadi? Lomba merpati. Bingung dia merpatinya. Rumah saya yang mana? Nah, tiba-tiba yang punya lewat. Plek-plek langsung ngejar perempuannya. Ya. Kebalik apa? Ya, ngejar pejantannya atau kebalik? Biasanya kalau orang main merpati yang disuruh terbang yang jantan apa yang betina? Jantan. Yang jantan. Lihat lawan jenisnya langsung ngebar. Oh, miliknya dia. Apalagi merpati sekarang harganya mahal. Bisa puluhan juta. Bahkan sebagian ratusan juta. Ya. Ya, ini burung tidak punya surat berharga ya. Beda kalau motor. Jadi orang mencuri sekarang modelnya mencuri burung karena tidak ada BPKB-nya. Mahal, ratusan juta. Kalau motor paling 5 juta ada BPKB-nya, dijual bodong. Tidak laku. Jadi hati-hati ya. Burung apa tadi? Merpati. Jangan langsung ditangkap, dibawa pulang. Disembelih. Hati-hati, ada yang punya. Wasyabihiha, atau yang sejenisnya. Amma mayamtani bi'aduwi, adapun yang bisa mencegah dirinya dari musuhnya. Kal diba, diba seperti kijang. Tahu kijang? Kijang tahu? Wah, kijang kalau lihat serigala langsung lari, cepatnya luar biasa. Lebih cepat dari mobil kijang antum. Balik terus. Kenapa? Ada serigala mau makan dia. Berarti kijang ini bisa jadi ada yang punya, menyelamatkan dirinya. Falati yamtani minasighar, adapun yang bisa mencegah dirinya dari sigharis sibak. Sigharis sibak, binatang buas, binatang kecil yang jenis binatang kecil tapi binatang buas. Binatangnya kecil tapi buas. Kadiab, seperti serigala. Wasabuha dan kasabhiha, dan yang sejenis serigala. Ya. Salah satu anwa, ada 3 macam. Jadi binatang yang bisa membela diri dari binatang buas atau binatang kecil dari binatang buas, ini kalau dibagi 3 macam. Yang pertama, mayamtani'u minasiba' likibri jismi, binatang yang bisa menjaga dirinya dari binatang buas, likibri jismihi, karena besarnya badan. Badannya besar, serigala kecil. Wa kuwatihi, karena kuatnya fisik. Mislul ibili, seperti unta. Unta dengan serigala gedean mana? Unta, ya. Mungkin ditendang sama apa? Serigala bisa kalah dia. Sehingga ketika menemu unta, jangan langsung dibawa pulang. Karena unta bisa melawan serigala. Ah, saya menyelamatkan serigala ini dari menyelamatkan unta ini dari serigala, dibawa pulang untanya. Saya nemu unta. Enggak boleh, unta bisa melawan serigala. Yang kedua, binatang yang yamtani minas tiba' litironihi. Binatang yang bisa menjaga dirinya dari binatang buas, litironihi, karena bisa terbangnya. As-sokur, sokur seperti burung elang. Wal-hammam, burung dara. Ya, ini bisa terbang. Atau yang ketiga, mayam tani minasiba li'aduihi wa sur'ati sa'ihi kadhiba. Atau yang bisa melawan dirinya dari binatang buas karena larinya, wa sur'atihi, wa sur'ati sa'ihi, dan cepat surah cepatnya dia berusaha menyelamatkan dari binatang buas. Kadiba, seperti kijang. Kijang itu kalau lari cepat, ya, sehingga bisa menyelamatkan diri dari binatang buas. Ya. Fahadhihi la yajuz lil insan ayal taqitaha. Jenis-jenis ini tidak boleh bagi seorang memungutnya. Memungutnya. Wala yajuzu ayya'wiha, dan tidak boleh pula mengambilnya untuk menyelamatkannya. Bal yatruduha min ibilihi, bahkan melepaskan untanya. Wa yatruduha min hamamihi, membiarkan terbang burung daranya. Idza awat ila hamamihi, apabila dia ingin terbang bersama burung yang lainnya, ya, karena kadang berpasangan burung dara. Fa'ina nabiya, Nabi SAW su'ila antolatil ibil. Nabi pernah ditanya tentang unta yang hilang. Qal malaka walaha, tidak ada bagimu untuk mengambilnya. Walaha, dan bagi unta itu memiliki kemampuannya. Lihat unta, lihat serigala, lari dia. Malaha, malaka walaha, tidak ada bagimu untuk memilikinya. Ma'aha siqa'uha, bersama unta itu siqa'uha, perutnya yang isi air. Usah khawatir mati kehausan, karena perutnya unta itu siqa', wadah, wadah airnya itu kayak drim besar. Unta kalau minum satu drim itu bisa masuk tanpa bernafas. Makanya kita dilarang minum kayak unta. Bagaimana minum kayak unta? Satu gelas ini langsung kep kep kep kep kep kep kep kep kep habis. Ini kayak unta. Gak boleh. Bernafas, diminum. Bernafas, minum lagi, bernafas, begitu, ya, jangan minum kayak unta, tidak boleh, tidak boleh seorang menyerupai binatang dalam minum atau makan. Baik, wa hidauha, dan bersama unta itu hidauha, kakinya yang bisa berjalan. Kalau unta lihat serigala punya empat kaki, dia bisa lari jauh. Jangan terus tak selamatkan dari serigala dibawa pulang. Dia bisa lari ke rumahnya atau ke rumah tuannya. Hidauha taridul ma'a wa ta'kulu syajara, dia akan mendatangi air, taridul ma'a, dia akan mendatangi air dan makan rumputnya. Unta bisa cari rumput sendiri. Kadang para peternak unta itu di padang sahara dilepas. Nanti sore dipanggil atau digiring, dipanggil datang mereka. Tuannya nunggu di situ. Ya. Jadi selamat dia insya Allah tidak mati kelaparan. Karena bisa nyari minum sendiri, bisa nyari rumput sendiri. Hatta yajidaha rabbuha. Sehingga unta akan menemui pemiliknya. Ini diantara pembahasan insyadudalah mendapatkan barang yang tercecer. Namun kita selesaikan insya Allah karena belum selesai pada waktu yang lain. Semoga apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum